Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Ini rambu-rambu atau bendera-bendera sunnah yang dikibarkan, yang dihamparkan, atau tanda-tanda atau ciri-ciri sunnah. Sunnah itu adalah agama Islam itu sendiri, yakni bahwa Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan sunnah dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinukilkan secara masyhur dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dari kitab beliau Syarhu Sunnah, Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah tersebut, sunnah itu sendiri. Sunnah yang dimaksud bukan sunnah secara fikih, tapi tuntunan, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu dia adalah Islam itu sendiri. Makanya tidak akan tegak ya pengakuan seseorang atas keislaman dia kecuali kalau dia menjalani sunnah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngakunya Islam tapi tidak mau menjalani tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak mau memakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan kelompok firqah ingkaru sunnah. Ada mereka mengatakan diri mereka sebagai ingkaru sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Jadi enggak mau pakai hadis. Maka sesungguhnya itu bukan Islam. Ingkar sunnah itu bukan Islam, karena as-sunnah itu hiyal Islam, kata Imam Al-Barbahari. Sunnah itu ya Islam itu sendiri, Islam itu ya sunnah itu. Dan kalau orang dia mau menjalani Islam tanpa sunnah, tanpa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan bimbingan siapa? Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga kontradiksi. Ini kontradiksi itu pernyataan mereka, golongan ingkaru sunnah ini menyatakan diri sebagai pengikut Al-Quran. Sampai mengatakan diri mereka Quraniyun. Sampai dikatakan Quraniyun berarti Qurani itu ya nisbah atau ya untuk sifat, ya, pensifatan diri mereka orang benar menjalani Al-Quran. Nah, kalau mereka memang benar menjalani Al-Quran, pertanyaan kita, Al-Quran siapa sih yang mereka jalani itu, yang mereka praktekkan? Betapa banyak Allah SWT menyuruh kita wati'ullah wati'u Rasul. Sampai dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, perintah taat kepada Rasul itu sudah berada pada 33 letak di Al-Quran. Ya kalau seandainya ya sampai di situ penukilan dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi perintah taat kepada Rasul itu singkat saya ya, itu lafaznya adalah sampai 33 letak di Al-Qur'an. 33 kali perintah Allah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mereka mengatakan kami orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Ya kalau mengikuti Al-Qur'an, ya Al-Qur'an berbicara untuk kalian itu harus taat kepada Rasul. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul tuntunkan itu harus kalian pegang, harus kalian ambil. Harus kalian jalani, praktekkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhu. apa yang Rasul bawa kepada kalian atau yang Rasul berikan kepada kalian, yakni tuntunan-tuntunannya itu, fakhudhuhu, ambil. Apa yang Rasul beri kepada kita, kita harus ambil gitu. Rasul memberi apa kepada kita? Harta? Bukan. Ya. Nasab? Bukan. Apa sih yang Rasul berikan kepada kita? Tuntunan, ilmu agama, sunnah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warithul ilma. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dirham maupun dinar, tetapi yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu, ilmu agama. Ya itulah yang Rasul berikan kepada kita. Gitu. Allah sebutkan apa? Fakhudhu. Allah perintahkan. Gitu. Allah perintahkan. Nah, kalau mereka Quraniyun, ya, yang Allah perintahkan jalani, praktekkan. Khudhu, ambil itu yang Rasul berikan. Ilmu agama, tuntunan tentang agama ini. Ya, ambil, praktekkan begitu. Wa manahakum anhu fantahu, kata Allah selanjutnya. Dan apa yang Rasul perintah, yang Rasul larang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah kalian. Kalau sudah Rasul larang, ya harus berhenti. Intah, selesai. Tidak dijalani lagi. Kemudian Allah mengingatkan setelah itu, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha keras siksaannya. Padahal di awal ayat ini berbicara tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diikuti. Kemudian di akhir ayat Allah memperingatkan Allah itu keras siksaannya. Berarti bagi siapa? Yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali ayatnya. Sehingga al-Islam wa sunnah tu ya al-Islam. Islam itu ya sunnah, ya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya sunnah itu, itulah Islam. Terus kalau mereka tidak mau memakai hadis Nabi Muhammad SAW, gimana mereka mau sholat? Aneh kan? Enggak sholat berarti. Enggak bayar zakat. Itu. Terus kalaupun dia orang kaya, sehat, mampu melakukan perjalanan ke Ka'bah, ke Makkah, enggak umroh, enggak haji gitu. Karena tata caranya kan enggak ada di Al-Qur'an itu semua. Kajian kita tentang sifat sholat Nabi itu ya. Apakah kita dapati dari ayat Al-Qur'an dalilnya? Gerakan-gerakannya? Tidak kan? Dari apa? Dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahi batil. Di sisi yang lain, Nabi Muhammad SAW itu pernah memperingatkan orang-orang yang seperti ini nanti akan muncul. Yushiku, kata Nabi SAW, nanti akan datang rajulun muttaqiun ala arikatih, seseorang yang dia bersandar ya, di arikah, yakni di singgasananya, di tempat bertelenya dia gitu, di dipannya. Kemudian wa idza ja'ahu amrun min amri, kama qala sallam, kalau datang nanti tuntunan dari tuntunanku disampaikan kepada dia, qala, dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, ma ahallahu istahlalna wa ma harramahu harramna. Jawaban dia kalau disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan antara kita dengan kalian itu cukup dengan kitabullah, cukup dengan Al-Quran, kata dia. Apa yang Al-Quran halalkan, kita halalkan. Apa yang Al-Quran haramkan, kita haramkan, kata dia. Kata Nabi Muhammad SAW, ala, wa inna ma amara Rasulullah mithlu ma amara Allah. Ini penting. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membantah orang ini. Orangnya kan datang, ya sudah datang orang seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, inna ma amara Rasulullah, sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, mithlu ma amarallah, itu sama seperti apa yang Allah perintahkan. Artinya yang namanya Al-Qur'an dan hadis itu dua hal yang sebenarnya sejajar. Dari sisi kesetaraan hukumnya, kekuatan hukumnya itu sejajar, sebanding. Kenapa? Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan ala inna ma amara Rasulullah mithlu ma amara. Ketahuilah, ingatlah bahwa sesungguhnya segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang oleh beliau SAW, itu juga sebanding, mithl, sama seperti apa yang Allah perintahkan. Dari sisi yang pertama itu kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Rasul merintahkan dalam kondisi perintah bermakna wajib, itu juga seperti kekuatannya kewajiban ketika Allah mewajibkannya. Kenapa? Karena tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kecuali karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia pikir itu dari pikiran pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, gagasan dan ide Nabi begitu? Ma'adallah, ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran sesat seperti itu. Karena terkadang juga sedikit banyak hal seperti ini, pemikiran seperti ini kadang menjangkiti sebagian masyarakat. Gitu. Sebagian dari mereka kalau bukan dari Al-Qur'an, kalau sekedar hadis itu kurang rasanya. Penghormatan dan penghargaan dia terhadap hadis Nabi Muhammad SAW itu kurang. Berbeda ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran. Seharusnya sebanding, itu maksudnya. Ketika mendengar teguran dari Al-Quran, dibawakan dari ayat Al-Quran, dia kemudian berhenti, dia takut. Maka ketika ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga harus takut. Ketika dia mendengar perintah di dalam Al-Quran, ya kemudian dia takut untuk menyelisihinya, takut tidak mau melaksanakannya, dia bersemangat melaksanakannya. Maka demikian pula ketika dia mendengar perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga harus seperti itu, takut untuk menyelisihinya, dia harus bersemangat untuk melaksanakannya. Nah, kita itu berusaha untuk itu tadi, membiasakan diri ya dengan akidah, dengan keyakinan bahwa perintah dari Al-Quran itu sama dengan perintah ya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir, kadang mungkin di hati kita juga ada perasaan seperti itu walaupun sedikit. Harus segera dipupus. Nah, itu pembukaan tentang bagaimana kedudukan sunnah, kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW, tentu hadis yang sahih dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebanding dengan Al-Quran sisi kekuatannya. Qala al-muallif, berkata penulis di sini, soal as-sabi' wa-thalathin wa-thalathun, yakni pertanyaan yang ke-37 ya. Pertanyaan yang ke-37, madalilu ala annahu qawlun wa'amal, apa dalil bahwa iman itu qawlun wa'amalun? Iman itu adalah harus berupa ucapan dan amalan, enggak hanya ucapan saja. Jawab, qala Allah taala, Allah taala mengatakan, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, walakinallaha Akan tetapi sungguh Allah itu habbaba ilaikum, menjadikan kalian mencintai al-iman, menjadikan kalian itu mencintai keimanan gitu. Nah, sedangkan mahabbah yakni kecintaan hati kepada iman itu berarti hati ini memiliki amalan, itu amalan hati. Mari kita sudah singgung di pertemuan yang dulu tentang qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ada istilahnya itu ucapan hati dan amalan hati. Kalau ucapan hati itu keyakinannya. Keyakinannya itu namanya ucapan hati. Kalau amalan hati itu yang ada gerak di hati. Misalnya ada gerak di hati seperti sabar, yang terasa ada gerak di hati. Tawakal, ada gerakan di hati. Di antaranya pula ini dia, mahabbah. Ada kecintaan itu, ada sesuatu yang dirasakan begitu. Kalau pengakuan dan keyakinan itu kan hatinya mengaku, hatinya yakin, selesai. Tapi kalau ada gerakan di hati yang dia rasakan, seperti misalnya kalau antum merasakan sabar, kan ada sesuatu yang dirasakan. Antum tawakal, ada sesuatu yang dirasakan kan. Gitu. Antum cinta dengan Al-Quran, itu ada sesuatu yang dirasakan. Istilahnya berdesir di hati itu kan ada gitu. Itu yang dikatakan amalan hati. Ini istilah ulama seperti itu. Nah, diantaranya mahabbah ini. Ini bukti bahwa butuh kepada amalan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah itu memperindah keimanan tersebut di hati-hati kalian. Di hati-hati kalian. Nah, al-ayah ini ayat di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga mengatakan fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini di surat Al-A'raf ayat 158. Kalau orang dia mengatakan beriman kepada Allah kan butuh bukti. Butuh bukti. Di antaranya adalah dia mengucapkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah atau asyhadu alla ilaha illallah, itu bukti. Jadi orang itu percaya. Kalau dia mengatakan aku beriman kepada Allah tapi enggak mau syahadat, enggak mau ada ucapan syahadat dia. Ini diragukan ini. Ya. Apa sih beratnya hanya sekedar ucapan syahadat begitu maksudnya? Itu menunjukkan bahwa yang namanya iman itu butuh bukti secara apa? Ucapan. Butuh bukti secara ucapan. Nah. Dan juga secara amalan. Setelah dia mengucapkan, ya harus butuh kepada amalannya. Amalannya itu memang menunjukkan keimanan dia yang benar kepada Allah SWT. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi amalannya kesyirikan. Ya, ini belum menunjukkan bukti yang benar tentang apa yang dia ucapkan itu tadi. Iman yang dia ucapkan bahwa dia bersyahadat tidak ada yang berhak dibadai, ditujukan doa kecuali hanya Allah SWT. Makanya tetap butuh ucapan ya, sebagai bukti. Dan juga butuh amalan dia yang membuktikan ucapannya. Ucapan itu bukti iman di hati secara zahir, dan amalan dia itu membuktikan ucapan itu tadi. Nah, qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, wa hadza ma'na syahadatain allataini la yadkhulul 'abdu fid dini illa bihima. Ini adalah makna dari dua syahadat yang tidaklah seorang hamba masuk ke dalam agama ini kecuali dengan keduanya. Kecuali dengan keduanya, dua syahadat. Syahadat la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hiya min 'amalil qalbi i'tiqadan. Syahadat itu pertama dia termasuk amal hati secara i'tiqad, keyakinan. Diyakini hati, begitu kalau biasa kita dengar. Diyakini oleh hati. Wa min 'amalil lisani nutqan. Dan juga dari amal lisan secara ucapan, diucapkan oleh lisan. La tanfa'u illa bitawatu'ihima. Bitawatu'ihuma di sini. Syahadat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan, itu maksudnya. Tawatu' ini ada keselarasan, ya. Kecocokan antara ucapan asyhadu alla ilaha illallah dengan perbuatan dia bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Antara ucapan dia asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan amalan dia pembuktian dia mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi kebid'ahan, kan begitu. Jadi kalau bukti syahadat itu adalah tauhid, ya, menjauhi kesyirikan, bukti syahadat la ilaha illallah itu tauhid dan menjauhi kesyirikan. Bukti syahadat Muhammad Rasulullah itu sunnah dan menjauhi kebid'ahan, kan begitu. Hanya tuntunan Nabi yang dia ikuti, ya, dia enggak mau ngikuti tuntunan buatan orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Nabi kan enggak buat-buat. Kalau Nabi kan wahyu dari Allah. Kalau selain Nabi mau bikin-bikin tuntunan baru dalam ibadah, berarti bukan dari Allah, udah enggak ada wahyu yang turun. Dari siapa? Ketika kita tanya misalnya, ini kamu melakukan ibadah seperti ini, mencontohkan praktek ibadah seperti ini, sholat seperti ini, zikir seperti ini, ada enggak ini tuntunan dari Nabi? Kalau dia menyatakan tidak ada, lah terus kamu kok bisa bikin seperti ini? Dari mana? Dari siapa? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Ada dua kemungkinan. Ya, wakilah umamur. Wakilah umamur itu dua-duanya pahit jawabannya itu. Wahaduhuma amarru minal ukhra. Minal akhir, yang satunya lebih pahit lagi daripada yang lain. Jawaban yang pertama adalah ini menurut apa yang saya anggap baik. Nah, ini jawaban pertama. Ya, benar ini enggak ada sunah dari Nabi Muhammad SAW, tapi saya kira ini baik ini. Ya. Apa sih salahnya? Kita baca la ilaha illallah 4000 kali tiap hari misalnya. Tapi dia harus 4000. Itu maksudnya. Ya ada tuntunan dari Nabi SAW, enggak ada seperti itu. Berarti dia mengakui itu bukan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau yang ini tuntunan Nabi, ini bukan tuntunan Nabi, kira-kira secara akal sehat saja, orang itu lebih milih yang mana sih? Lebih milih ngikuti tuntunan orang ini tadi gitu? Atau kalau lebih milih tuntunan Nabi Muhammad SAW yang jelas itu wahyu dari Allah SWT? Jawaban kedua yang ini lebih baik lagi gitu. Dia mengatakan haddatsani nafsi an rabbi. Dia mengatakan jiwaku mengatakan kepadaku langsung dari Rabbku. Berarti dia mengatakan dapat apa? Wangsit. Sundanya apa itu? Sama ya. Kalau para ambiya kan wahyu begitu terkenalnya gitu. Kalau di Jawa sana wangsit ini. Dia aku dapat wahyu dari Allah SWT. Loh, subhanallah ya. Kalau ada seseorang dia mengatakan dia mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini bukti kekufuran dia. Lebih ngeri kan? Lebih pahit gitu. Nah. Karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Zaman dahulu ketika Rasul SAW itu meninggal, maka sahabat Abu Bakar dan Umar itu pergi ke salah seorang sahabiah. Pergi ke salah seorang sahabiah. Karena ini sahabiah ini sering dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang saya ingat masih ada hubungan kerabatan atau gimana. Ketika sahabat Abu Bakar dan Umar itu sampai di rumahnya, mereka mendapati sahabiah ini menangis. Menangis. Maka mereka bertanya. Ya tentu saja dengan adab ya bertamunya. Maka kenapa engkau wahai man, yani Ummu Haram atau yang lain, saya lupa, kenapa engkau menangis? Kata dia, bagaimana saya tidak menangis? Kalau dulu ketika Nabi SAW masih hidup, masih ada wahyu yang turun kepada beliau. Artinya kalau kita ada masalah, ada perkara, tinggal tanya kepada Nabi SAW, datang ya, wahyu dari Allah SWT. Sekarang ini ketika Nabi SAW sudah wafat, berarti wahyu sudah terputus. Maka sahabat Abu Bakar dan Umar juga ikut menangis dengan itu, merasakan kesedihan yang sangat karena wahyu itu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini datang orang belum lama lahirnya, ya, ngaku-ngaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah bentuk dari kekufuran. Baik. Jadi seperti tadi, bahwa bukti syahadat yang pertama, la ilaha illallah, itu adalah menjalani tauhid, dia beribadah, dia berdoa itu hanya kepada Allah langsung, langsung. Kata-kata langsung ini penting ya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampir kemana dulu gitu. Langsung kepada Allah. Tidak dia mampirkan ke perantara orang yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti syahadat yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah, itu adalah dia hanya mengikuti tuntunan di dalam ibadahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadah, baik muamalahnya itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin banyak tidak diketahui. Sekali lagi kayak tadi. Bukti syahadat itu ya tauhid ya, menjauhi kesyirikan, terus syahadat yang kedua itu sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Qala ta'ala, Allah taala mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Ini di Al-Baqarah ayat 143. Yakni salatakum ila Baitil Maqdis. Yang disebut iman di ayat itu, kalau kita mempelajari sababun nuzulnya ayat, yakni sebab turunnya ayat itu tentang salatnya para sahabat. Kita pernah cerita kemarin. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, salah seorang sahabat bercerita, kunna nusolli ilal baitil maqdis sittata asyara syahrun. Sebelumnya kami itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu 16 bulan. Itu sholatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian ya, terjadi pemindahan kiblat. Turun ayat tentang tahwilul kiblat, pemindahan kiblat menjadi ke Ka'bah itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kemudian menurunkan ayat, maka arahkan ya, palingkan dan arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah turunnya ayat itu para sahabat yang kemarin sudah terlanjur ikut sholat ke Baitul Maqdis 16 bulan itu, mereka bertanya-tanya begitu. Lalu bagaimana dengan sholat kita yang kemarin, dihitung enggak sih? Kalau bahasa kita itu, jadi pahala enggak yang kemarin itu? Maka Allah kemudian menurunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu akan menyia-nyiakan iman kalian. Padahal tentang apa? Sholat. Padahal tentang sholat. Dan sholat itu ucapan apa amalan? Dua-duanya kan? Dua-duanya, ada ucapannya, ada amalannya. Tidak sekedar hati. Enggak bisa orang menyatakan, kok kamu enggak pernah saya lihat sholat? Enggak, ya saya hati saya sudah sholat. Enggak ada kan? Hati saya sudah sholat, walaupun badan saya enggak sholat. Gimana ini? Ya. Nah itu dia. Berarti yang namanya iman itu ucapan dan amalan. Ini salah satu buktinya Allah menyebut sholat dengan sebutan iman di Al-Baqarah 143. Yani sholatakum ila baitil maqdis qabla tahwilil qiblah. Allah memaksudkan sholat kalian ke arah Baitul Maqdis sebelum dipindahkannya kiblat. Sama sholatakullaha imanan. Allah SWT menamai sholat seluruhnya itu sebagai iman, karena ayatnya imanakum. Wa hiya jami'atun li'amalil qalbi wal lisani wal jawarih. Dan sholat itu mengumpulkan seluruh amalan hati, lisan, dan anggota badan. Amalan hati, lisan, dan anggota badan. Kekhusyuan dia di dalam sholat kan begitu. Ya, rojak dia ketika sholat. Ya, ini mungkin yang kita sering terlewat kan. Kita itu seringnya, subhanallah ya, kita fokusnya itu ke masalah zahirnya kan. Sunahnya begini, ucapannya begini. Tapi coba kita juga konsentrasi ke masalah hati. Ada rojak, apa rojak? Harap, mengharapkan surga Allah SWT, gitu. Mengharapkan pahala dari Allah SWT, mengharapkan keridhaan Allah. Ada khauf juga, apa khauf? Takut, rasa takut, khawatir kalau sholat saya ini tidak diterima, gitu. Karena ada kurangnya, gitu. Ada khaufnya juga. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka para anbiya, para nabi, kata Allah SWT, yad'unana yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, maknanya juga beribadah kepada kami. Rogoban, warohaba, wakanulana khosin. Ada tiga yang disebut oleh Allah. Yang pertama rogob, rohba, rasa harap. Para nabi saja berharap pahala kepada Allah SWT itu, berharap surganya Allah SWT. Warohaban juga ada rasa khawatir tidak diterimanya amalan mereka, takut kepada neraka Allah SWT. Wakanulana khosin, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ini yang kadang kita itu banyak terlewat. Iya Pak ya. Nah, karena kita kadang memang fokusnya perbaikan amalan zahir dulu, biasanya begitu. Tapi sekalian ya, sekalian hati kita itu harus dihadirkan itu tadi, roja ya, kemudian rohbah, kemudian khusyuk di dalam ibadah, seluruh ibadah bahkan, tidak hanya sholat. Baca Quran juga begitu. Ada roja, ada rohbah, yakni harapan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Ya. Ada khaufnya juga, jangan-jangan ini gak sempurna pahalanya. Tetap ada seperti itu. Ya. Semoga dengan itu kemudian Allah maafkan kita, Allah tambal ya, kekurangan kita dalam ibadah. Kemudian ada khusyuknya juga ketika membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Wa ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jihada wa qiyama lailatul qadri wa siyama ramadan wa qiyamahu wa dal khamsi wa ghairaha min al-iman. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga menamai jihad ya, atau menjadikan jihad qiyam lailatul qadr, ini berdiri salat ketika lailatul qadar, siyam ramadan, berpuasa Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam Ramadan salat tarawihnya itu. Wa ada al-khams, ya, membayar 1/5 dari ghanimah. Kalau tidak didapati dari mereka yang berhak mendapatkan 1/5, maka masrufnya ke Baitul Mal. Wa ghairaha maupun yang lainnya minal iman, termasuk dari keimanan. Termasuk dari keimanan. Yani ini yang disebutkan di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah iman itu dibuktikan dengan amalan. Ada jihadnya, ada sholatnya, ada puasanya, begitu maksudnya. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ayul a'mali afdal. Ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan ini lihat, amalan apa yang paling utama? Tanyanya tentang amalan. Ya. Kalau kita sekilas mesti ada gerakan, kan begitu bayangannya yang namanya amalan itu, gerakan badan. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Imanun billahi wa rasuli. Amalan yang paling afdol itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jawabannya dengan iman. Iman, yakni yakin dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini bukti bahwa iman itu butuh kepada amalan, begitu. Nah, kelanjutan dari hadis itu disebutkan di talik di sini. Ketika dijawab imanun billahi wa rasuli, qila tsumma madza? Ditanyakan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala jihadun fi sabilillah. Nabi Muhammad SAW mengatakan jihad di sabilillah. Qila tsumma madza? Yani ini urut-urutan dari yang paling tinggi, berikutnya berikutnya begitu. Qila tsumma madza? Kemudian apa? Qala hajjun mabrur. Haji yang di situ baik dia di dalam berhaji. Hajjun mabrur. Mabrur itu di situ isinya bir. Albir. Albir itu kebaikan, ketakwaan di dalam haji dia. Itu. Jadi ketika mendapatkan kesempatan untuk berhaji, konsentrasikan untuk ibadah. Bukan kesempatan untuk selfie, ya. Selfie, piknik, ya. Bukan itu. Konsentrasikan untuk ibadah. Gitu. Karena kan apa istilahnya, sayang gitu ya, eman eman. Ya. Orang yang pengen haji sebanyak sekali, nggak keturutan, belum kesampaian, dia mendapatkan kesempatan berhaji, ya. Malah waktu dia dia sibukkan dengan belanja, dia sibukkan dengan piknik, rekreasi, kalau sekarang selfie, ya. Minta tolong orang itu pegang HP-nya, foto ya, dia pakai pakaian ihram ini tag gitu, ya, sana Ka'bah, sahih, jalan minta difoto, tag, ya Allah, hanya untuk postingan seperti itu. Angkat kedua tangan seolah berdoa atau kadzib lagi. Dusta ini kan. Di depan Ka'bah. Nah. Kalau ada orang yang serius itu malah dikira dia ada sedang kena gangguan mental. Sahih. Ada seorang bapak-bapak tadi ya, alhamdulillah ya Allah SWT beri taufik dia, masya Allah. Ya, ketika mau berangkat haji itu datang, kira-kira apa nih Ustaz nasihat buat saya katanya. Saya ceritakan seperti itu tadi, Pak, ini Allah SWT itu memberikan kenikmatan yang besar, kesempatan yang besar, jangan disia-siakan. Banyak orang yang belum kesampaian masih ngantri. Ya, ada lagi, masih banyak lagi orang-orang yang bahkan ngantri saja nggak bisa, karena nggak punya duit maksudnya. Ngantri saja nggak bisa, Pak. Dan itu waktu Bapak nanti di sana kan terbatas kan, berapa hari? Manfaatkan untuk ibadah apapun itu, zikir, baca Quran, itu baca buku agama, bawa buku, belajar di situ. Walhamdulillah, subhanallah, dia pulang itu cerita dia bisa manfaatkan waktunya itu seperti itu. Tapi teman-temannya nganggap dia seperti aneh. Nih lihat. Justru orang yang serius seperti itu ketika dia di manasik hajinya, di waktu-waktunya di Makkah, di Haromain ya, di dua tanah haram, dianggap aneh sama mereka. Dianggap sedang, aduh ini kenapa ini bapak ini? Kok enggak bisa bersenang-senang gitu maksudnya. Dan orang yang serius seperti ini subhanallah ya, ketika pulang itu ya, ya kalau disuruh cerita itu dia nangis dulu tuh. Karena terharunya dia bisa memanfaatkan waktu itu, nangis. Dan juga kangen pengen balik lagi ke sana. Gitu. Kalau sudah sibuk ibadah di sana tuh kayak kalau enggak ada tanggungannya enggak pengen pulang. Maaf, maaf. Saya kalau mau cerita nangis gitu. Memang benar-benar nangis ya. Subhanallah. Semoga kita juga diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah haji itu ya, haji yang mabrur. Nasallahu salama wa taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.